Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ba'akabah, amak, uni, bapak, ibu, sehat semuanya. Mudah-mudahan Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak Bupati, Bapak DPRD, DPR RI, tuanku-tuanku, alim ulama yang hadir semuanya diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Diberikan Allah mereka amanah memimpin negeri ini. Yang belum dapat kursi dikasih tempat duduk. Kursi kau makasihnya. Banyak tadi nantagak tak dapat tempat duduk. Dan yang paling penting adalah istiqamah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu nan paling penting dalam hidup iko. Betul? Anak raja memakai katun. Katun di Bali di Teluk Bayur. Abdul Somad indak bapantun lahabih dek bapak gubernur. Katun. Iko ceramah hari ko barek. Mangapa itu? Ambo diminta pulo memakaikan tigo serban untuk alim ulama peresmian. Apa nama tadi Bu ya? Pusat Kajian Mazhab Syafi'i. Beko se-Indonesia orang kan berang kamu. Manga Pusat Kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau. Aku kan barek aku. Beko datang orang Medan. Beko datang orang Medan. Ustaz Somad. Iya. Kenapa pusat kajian Imam Syafi'i dibuat di bumi Minangkabau? Aja lo embo. Ah, dengar baik-baik. Beko kalau ada orang Medan berang, ambo tanyo. Apo namo ormas nan gadang di Medan? Al Jamiyatul Wasliyah. Sia namo pendiri Al Jamiyatul Wasliyah. Namonyo Syekh Mahmud Yunus. Namonyo Muhammad Arsad Talib Lubis. Namonyo Abdurrahman Syihab. Namonyo Ismail Banda. Kama pendiri-pendiri Al Wasliyah ko beguru ke Syekh Hasan Maksum, Mufti Kerajaan Melayu Delhi. Syekh Hasan Maksum ko kama belajarnya? Syekh Hasan Maksum beguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Orang Minang? Kira-kira berang tak orang Medan? Lah, tanang Medan. Beko berang pula orang Aceh. Berang orang Aceh. Manga pusat kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau dan Abdul Somad ikut pula meresmikannya. Tentu mau tanangkan dulu orang Aceh. Orang Aceh tahu Pulau Semelu? Yo. Baralamo dari Maulaboh ke Pulau Semelu, dua balik jam naik kapal laut. Sampai ke Pulau Semelu ada makam. Makamnya Tengku di Ujung. Namonyo Tengku di Ujung. Tengku di Ujung ikalah ulama nan diminta oleh Sultan Iskandar Muda untuk mengislamkan Pulau Semelu. Dan Tengku di Ujung iko berasal dari bumi Minangkabau. Mazhabnya Syafi'i. Kira-kira jadi ndak orang Aceh berang? Indak. Kecik orang Aceh kalau ndak adolah Tengku di Ujung nan dari Minangkabau. Tapi kau nan Semelu, nan di Darek, tetap berang. Berang. Maku ambo pun bertanya pulo. Sia ulama mazhab Syafi'i nan mandapek gelar dari Al-Azhar Kairo, doktor patamo sa Asia Tenggara, dari Aceh, namanya Syekh Muhibuddin Wali. Syekh Muhibuddin Wali, Profesor Dr. Muhibuddin Wali, anak kandung dari sia, dari Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali, ampek wali Allah di Aceh, salah satunya Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali mengalir di dalam dirinya darah orang Pariaman. Kira-kira berang tak orang Aceh? Tak jadi orang Aceh berang. Berang pulau orang Sulawesi. Kenapa pusat kajian Syafi'i di bumi Minangkabau? Kami orang Sulawesi tidak setuju. Ambo ceramah di Palu. Ceramah di Palu, waktu di airport ditanyo di orang Palu, Sulawesi Tengah. Ustaz Somad, sudah ziarah ke makam keramat? Belum. Itulah makam keramat yang sudah mengislamkan kami di Sulawesi Tengah. Ambo tanyo, makam keramat itu siapa? Itulah ulama. Dari mana? Dari bumi Minangkabau. Takbir. Dan ambo baru tahu di airport waktu kamu pulang. Kalau tahu di awal tentu foto ambo di situ, ambo update status. Ndak jadi orang Sulawesi berang. De ado kontribusi saham orang Minangkabau berdakwah di bumi Sulawesi. Beko berang pulo orang Jawa. Kami nan paling hebat. Kami nan bermazhab Syafi'i. Kami Nahdlatul Ulama, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertasawuf Sunni Imam Al-Ghazali dan Abu Hamid Al-Ghazali, beserta imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i. Tentu orang berang, awak indak balas dengan berang. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari di mana belajar? Di Makkah Al-Mukarramah. Siapa guru hadisnya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa guru fikihnya? Syekh Muhammad, lupa pula namanya, Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Baca dalam kitab Irsyadus Syari Majmu' Mu'allafat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kira-kira berang dak orang Jawa? Indak. De ulama mereka pun, salah satu dari guru-guru itu, bahwa mereka pernah mengambil pelajaran dari orang Minangkabau. Oleh sebab itu kita tidak frontal, kita tidak mengatakan kami yang paling hebat. Tidak. Tapi keinginan ini keinginan yang baik. Maka dengan ini resmilah pusat kajian mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau, bil khusus di Kabupaten Padang Pariaman, dengan takbir Allahu Akbar. Kalau ada orang lain nama buek pusat kajian, apakah awak Minangkabau berang? Indak. Ini kan nangka duo, ini nangka tigo, nangka ampe. Indak salah, tapi nan patamo tetap awak. Begitu juga dengan ibu. Kalau bapak membuat cabang nangka dua ke tiga, apakah ibu berang? Indak. Sebab ibu tetap nampak tamu. Iko pandai ustaz, kau memancing-mancing. Indak. Masalah iko, biarlah awak serahkan kepada tuanku-tuanku awak. Ambo Ustaz Somad kau sekedar berceramah saja. Ibu melahirkan anak, betul? Sesudah melahirkan anak, indak boleh membaca Quran, indak boleh masuk masjid, indak boleh maaf cakap berhubungan intim, indak boleh solat, indak puasa baralamo ampe puluh hari menurut mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali indak, asal baranti ndak ada lai darah, mandi, solat. Itu mazhab Hambali. Apakah salah mazhab Hambali? Indak. Tapi kalau ada penceramah, ibu-ibu melahirkan anak, keluar darah. Ya tentu keluar. Ndak lo ada keluar rasuk. Asal sudah berhenti mandi, silakan sholat. Ambo indak salahkan, tapi awak tetap berpegang pada mazhab Syafi'i sampai puluh hari. Datang WhatsApp-nya ke ambo, Ustaz Somad, ya kemarin setelah darahnya berhenti, saya pun mandi, saya sholat dua hari, setelah itu keluar lagi. Nampak? Ba'acara Imam Syafi'i menetapkan ampek puluh hari bil istiqra' berdasarkan penelitian. Bukan awak salahkan nan tujuh hari ampek balik hari, indak salah. Tapi beko kalau nyom mandi sesudah barasyah, sesudah itunya sholat, dua hari berhubungan kelamin. Maksudnya bukan dua hari berturi-turi lah. Lapeh itu keluar balik darah. Ko darahnya darah apa? Mako ambo bapegang ke mazhab Syafi'i. De Imam Syafi'i menetapkan ampek puluh hari itu berdasarkan penelitian mayoritas kebanyakan perempuan. Dan ko dan nan paling penting. Andai inyo indah Islam, indah Syafi'i, indah Hambali, indah Maliki, indah Hamana Hanafi, tapi inyo manusia, cuba cari di Google. Beko ketik jambo wau Islam, ketik saja di Google. Setelah melahirkan, berapa harikah boleh berhubungan intim? Enter, sulit. Ya, ah, jangan bawa HP, ketik sama-sama. Google, jambo wau Islam. Iko awak bertanya ke tuangku Google. Keseh Google, setelah melahirkan berapa harikah boleh berhubungan kelamin? Enter. www.doktermenjawab.com. Inyo indak Islam, apa keceknya? Ada orang barat tujuh hari melahirkan, darahnya berhenti, lalu berhubungan, bininya mati. De apo rupanya urek-urek nan di dalam putui alun tasambung. Mako kecek dokter nan indah Islam iko, dokter bule namanya. Kalau nan laki-laki pak le. Berhubunganlah setelah 40 hari. Tengok hebatnya Imam Syafi'i. Kini baru dokter-dokter itu tahu bahwa ampek puluh hari berdasarkan penelitian. Imam Syafi'i sudah mengajarkan awak 1200 tahun nan lampau. Kira-kira mana nan hebat? Dokter apa Imam Syafi'i? Nampak kehebatan mazhab Syafi'i? Tapi mazhab nan lain indah awak salahkan. Ustaz Somad, ya, tolong tonton video ini. Tengok baik-baik. Iko patang kok. Nah mengirim video ko urang awak ju. Mazhab apa ni? Ustaz kan selalu menjawab pertanyaan berdasarkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Takbir. Allah. Kece ambo iko Hanafi indah, Maliki indah, Hambali indah, Syafi'i indah. Imam tu cuma ada ampe. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Aiko Imam S. Arifin nampak. Bukan nan penyanyi dangdut itu ndak. Abe ko ambo sabi namo dituntutnya pulo ambo. Artinya apa? Dengan dibuat kajian pusat kajian mazhab Syafi'i ko diharapkan nan lah bapegang ke mazhab Syafi'i semakin ya yakin ninyo dengan mazhabnyo. Bukan makasih awak menyalah-nyalahkan orang. Supaya orang nan bapegang ke mazhab Syafi'i tahu inyo akan dalilnya. Supaya ndak berang kalau ditanya oleh orang. Wa'ang kalau habis berwudu, yo bersentuhan jo suami, yo batal apa ndak batal? Batal. Mangga batal. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Angku-angku kami, tuanku-tuanku kami, datuk-datuk kami nak membuat bantu iko. Kalau wa'ang berani, aku bego. Bukan itu makasih. Yo. Supaya nan bapegang ke mazhab Syafi'i, inyo bicara berdasarkan dalil. Ustaz Somad, ya, kecik tetangga ambo, kalau awak laba wudu bersentuhan jo istri indak batal. Oh, itu mazhabnya banyak. Mazhab Maliki, bersentuhan kulit indak batal kalau indak bersyahwat sentuhannya. Allahu Akbar. Wa anda bersentuhan tadi, ambo ndak bersyahwat. Ambo jo padusi ndak bersyahwat. Laki-laki baru bersahwat. Aku, parah itu. Kalau mazhab Hanafi tidak bantu itu. Mazhab Hanafi, bersentuhan kulit tidak batal. Bersahwat tidak batal. Aku mazhab Hanafi, bersahwat pun tidak batal. Jadi apa makasui aula mastumun nisa? Kamu menyentuh perempuan. Makna la mastumun nisa artinya bukan bersahwat. Maaf, maaf, maaf, maaf cakap. Maknanya jima. Kalau jima baru batal. Tahu jima kan? Baru batal. Mazhab Syafi'i indah. Asal bersentuhan, batal. Asal bersentuhan, batal. Apakah awak salahkan mazhab Hanafi? Indah. Awak salahkan mazhab Maliki? Indah. Awak pegang ke mazhab Syafi'i. Ustaz pegang mazhab apa? Ambo mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan, batal. Ambo ulang wuduk balik. Manga ustaz ndak berpegang ke mazhab Maliki? Kalau ndak bersentuhan, kalau ndak bersahwat kan ndak batal. Oke. Okay. Ambo sentuh. Datang mahasiswi. Assalamualaikum ustaz. Karena juangnya. Astagfirullahaladzim. Habis itu sholat duha. Allahu Akbar. Datang setan babisi. Abdul Somad, waang nafsu tadi. Indah gitu. Indah. Ada sekete gitu. Tapi kalau ambo buah wudhu langsung, datang setan menggoda. Allahu Akbar. Abdul Somad, waang benafsu tadi. Ambo laba wudhu. Paham? Itu namanya dalam mazhab Syafi'i ihtiyat. Ihtiyat namanya. Apa namanya? Ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Entahlah. Pokoknya itu di sabi Ustaz Somad petang. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Salah sat. Ambo mencari fitih kok hilang konsen namo. Itu fitih untuk membiayai anak-anak tahfiz Quran. Untuk membantu saudara-saudara kita. Betul? Takbir! Ambo biasa takbir itu untuk menghalau setan. Mana tahu ada ibu-ibu tadi lah megang 100 ribu. Nampaknya lah banyak, masuk 5 ribu. Ha, itu nak awak halau setan. Takbir! Ha, masuk je 100 ribu. Di tampek-tampek lain, biasanya nan mengutip pitih ko pakai karung bareh. Jadi tidak nampak pitinan masuk itu 2 ribu. Risiko transparan. Itu hebatnya bumi Minangkabau. Wahai pengutip-pengutip dana di seluruh Indonesia, tiru yang terjadi hari ini. Nampaknya kan? Di tampek-tampek lain, masajik lain, itu di masajik-masajik ambo caliak kotaknya itu kayu, kotak wakaf. Nggak tahu apa isinya. Tapi di masajik tampek awak bumi Minangkabau, dibuatnya bantu akuarium. Nampak piti awak jatuh. Cerdas orang Minang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya, yang baik-baik ambil dari sini. Yang pertama mendirikan pusat kajian mazhab Syafi'i dari sini. Maka provinsi lain, kabupaten lain yang membuat pusat kajian bantu iko, maka dia akan mendapatkan amal jariahnya pada yang inisiator pembentuknya. Bapak Bupati ikut dapat, Bapak Gubernur ikut dapat, tuanku-tuanku ikut dapat. Dan tentu saja Abdul Somad juga ikut dapat. Ambo mendapatkan royalti pahala. Nanti buka cabang pusat kajian mazhab Syafi'i Papua di Raja Ampat, di Kaimana, di Jayapura. ambo pun mendapatkan aliran pahalanya walaupun sudah mati dimakan cacing. Banyak yang setuju. Tanah. Awak mestinya kalau ustaz menyebut itu sedih lah awak. Tanah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, hidup awak kok indak lamo, singkat, awak akan mati. Maka buatlah amal-amal yang kira-kira kalau kita sudah mati tetap mengalir. Inilah dia pusat kajian mazhab Syafi'i. Anak cucu kita akan mengkaji. Dan mereka yang jadi masalahnya, membaca kitab mazhab Syafi'i bukan senang. Nan patamo kali namo kitabnya matan takrib. Khatam matam takrib, baca fatul qarib. Khatam fatul qarib, naik ke atas i'anatut talibin. Khatam i'anatut talibin, barulah naik ke atas lagi kitab mahalli. Habis itu barulah kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Nan mengaja baca kitab ikosya. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru biologi, PNS. Guru bahasa Inggris, PNS. Guru kitab kuning, honorer. Maka keadaan pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Guru kitab kuning tak diperhatikan. Tidak ada formasi CPNS, penerimaan CPNS. Guru balaghah, guru ma'ani, guru mantik, guru bayan, guru nahu, guru sorof, guru tafsir, guru hadis. Tidak ada. Semua pelajaran agama disatukan dalam satu PAI, Pendidikan Agama Islam. Itu guru A tu, guru PAI. Guru A tu, guru PAI. Maka jangan heran titel hebat doktor tapi agamanya nol. Gara-gara apa? Gara-gara pendidikan agama tidak ada. Anak-anak tidak lagi mau dimasukkan sekolah agama karena sekolah agama sekolah pinggiran, sekolah agama tak terpedulikan. Akhirnya masuklah aliran-aliran sesat, komunis, radikal, teroris. Kenapa? Karena basic Islam tidak kuat. Tapi insya Allah semua itu akan bangkit dari mana? Dari bumi Padang Pariaman. Sampai di sini, pahamkah mengapa pusat kajian ini didirikan? Paham? Yang tak paham, datang ke sini. Dia mau jalehkan dua kali. Dua kali tidak jua paham, tiga kali. Tiga kali tidak jua paham, dua gandangnya. Kalau tidak inyo gilo, ambo nang gilo. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira bisa tak dibuatkan formasi CPNS guru kitab kuning? Bisa atau tak bisa? Saya ngecek bisa. Sanang saya ngecek bisa. Ambo ulang sekali lagi. Formasi CPNS guru kitab kuning nahu sorof bisa? Siapa yang membuatnya bisa? DPR. Maka bupati bisa mengangkat. Bupati mengangkat 10 guru kitab kuning di pesantren-pesantren untuk memajukan mazhab Syafi'i. Bisa. Kenapa bupati tidak berani? Jangan tepuk tangan dulu. Oh capek mana? Nah, kan ambo kalau tepuk tanganku hilang mana? Bupati tidak berani mengambil dana APBD, wali kota tidak berani mengambil dana APBD, karena tiga yang akan memantau bupati, wali kota, gubernur. Apa nanti go? KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, macam-macam temuan tangkap. Tapi kalau ada payung hukumnya, ketika bupati ditanya, kenapa kamu angkat guru kitab kuning? Karena ada payung hukumnya. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Apa nama peraturan daerahnya? Jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa syariat. Apa nama peraturan daerahnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Salamilah agama anak cucu awak. Paham? Maka umat Islam mau dilemahkan. Umat Islam jangan berpolitik. Umat Islam jangan masuk politik. Politik itu jahat. Politik itu nakal. Politikus itu tikus. Supaya umat Islam tidak berpolitik, akhirnya merekalah yang menggenggam politik. Paham? Sekarang saya mengajak, dudukkanlah orang-orang yang memperjuangkan. Makanya nanti kalau ada caleg-caleg yang datang ke surau, ke langgar, ke musola, ke tempat ibu, pilih saya. Nanti kalau saya duduk, saya kasih duit. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke kresek tadi. Setuju? Tidak sama kareh suara bantuk nampak tamu tadi. Pak tamu tadi yang mau tanya, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke kresek infak. Setuju? Pilihlah calon-calon yang memperjuangkan kitab kuning, pondok pesantren, dan guru-guru agama untuk menyelamatkan akidah umat kita, insyaallah. Amin. Iko bunyi hujan apa bunyi kresek? Dua-duanya. Insyaallah nan kanai ai hujan-hujan iko barokah, insyaallah. Anzalna ma'an mubarakah, kami turunkan air yang penuh berkah. Serba salah kita ceramah. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kebasahan. Yang sedang-sedang saja sudah dikasih Allah tadi. Dari mulai pembukaan sampai kata sambutan, sampai ceramah setengah jam dalam keadaan tenang. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Maka bapak ibu ke depan, kalau ada orang mengatakan politik tidak penting, politik penting apa tak penting? Penting. Kenapa sekarang bisa Tabligh Akbar ini? Karena ada support dari bupati. Betul? Kenapa kita bisa Tabligh Akbar di Tanah Lapang? Karena ada support dari gubernur. Betul? Seandainya bupatinya benci Tabligh Akbar, gubernur tak suka Tabligh Akbar, bapak polisi tak suka Tabligh Akbar, tentara melarang Tabligh Akbar, apa bisa kita berkumpul macam ini? Tak bisa. Apakah politik itu penting apa tak penting? Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini caleg ini. Oh tidak. Jangan katakan saya caleg. Caleg itu enggak level. Caleg itu kan fotonya nan manjek-manjek pokok kayu. Iko para luang mau jalekan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Abdul Somad bukan caleg. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam yang banyak ini supaya bulat mendudukkan orang-orang yang mendukung guru agama, pondok pesantren, dan mazhab Syafi'i. Setuju? Betul. Salahkah ceramah saya ini? Salahkah ceramah saya ini? Dengar tuh Pak Bawaslu dan Panwaslu. Kau nan mengecek tidak salah kau rami. Kalau sampai sebanyak iko orang nan mengecek tidak salah, tahu-tahu ambo disalahkan, badoa orang sebanyak iko mati tagak apa? Ambo jale-jale aja. Orang nan mengatakan ambo salah, padahal ambo tidak salah, awak doakan supaya nyonjo dapat hidayah. Tapi bela-bela aja, ambo di internet tuh. Di siko rame, beko pulang surang. Saudara aku yang dimulai. Tapi insya Allah, 50 orang tuangku-tuangku pendiri pondok pesantren mendoakan ambo. Itulah nama ambo ambo duit sampai kini. Masya Allah, manca liat payung banyak ko teraso di Padang Arafah Rasulullah. Mudah-mudahan rezeki awak banyak, dapat awak haji dan umrah. Tapi barangkeklah dengan travel yang terpercaya. Banyak jo umat Islam kini pai umroh cuma sampai Cengkareng. Namonyo Haji Cengkareng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah karena bupatinya pro ajaran Islam. Indah karena gubernurnya suka pengajian. Maka ke depan awak minta kepada tuanku-tuanku, ulama-ulama, mursyid-mursyid tarekat Naqsabandiyah Sattariyah supaya mereka berkumpul bersama, mereka merekomendasikan label halal. Caleg label halal. Setuju? Bukan cuma makanan. Pilihlah caleg yang sudah ada label halalnya. Ha, mungkin kini alun 5 tahun ke depan. Ada di lehernya halal. Ha, itu nak awak coblos. Calon bupati akan dipilih yang sudah mendapat rekomendasi dari ulama. Setuju? Nah, ini ke depan. Sekarang belum. Maka tidak sembarang orang akan mencalonkan diri. Sekarang pecandu narkoba mencaleg, pezina mencaleg, alun dipilih lata tangkuk dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Alhamdulillah tertangkuk. Belum sempat dipilih orang. Kenapa pecandu narkoba bisa naik? Kenapa pelakor bisa naik? Karena yang memilihnya orang sakau. Hanya orang mabuklah yang akan memilih orang yang mabuk. Betul? Orang sadar tidak akan memilih. Ingat Bapak Ibu, orang gila sudah siap-siap milih. Maka kalau orang sadar tidak milih, agilu awak sadur. Maka hari ini kita sedang meresmikan pusat kajian mazhab Syafi'i, tapi ini tak terlepas dari anggota dewan, tak terlepas dari bupati wali kota, tak terlepas dari gubernur. Alah sampai itu aja. Atehnaulah azawa sabi beko payah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah mazhab Syafi'i peduli tentang politik? Macam tahu aja. Ada satu kitab nan gadang namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hakam tentang politik, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, mazhabnya mazhab Syafi'i. Ambo ulang sekali lagi nama kitabnya, Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hakam tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin, apa syaratnya, apa yang membatalkannya, bagaimana membuat dia jatuh, itu ditulis lengkap ulama mazhab Syafi'i. Itulah maka dibuat pusat kajian mazhab Syafi'i supaya masjid-masjid di Sumatera Barat menular sampai ke Riau, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, terus sampai ke Papua, supaya masjid-masjid kita pengajiannya berkualitas. Karena intisari kitab kuning yang dijelaskan kepada umat. Ibu-ibu sekarang tak peduli kitab kuning, yang dipedulikannya cincin kuning, yang dipedulikannya ceret kuning. Ibu naik kate, kalau ada yang melarang rekom dari ambo. Bapak nandiate siap-siapkanlah pak. Beko awak caliat fitihnya merah apa hijau. Tu lo lamaknya di siko langsung nampaknya. Tengok. Naik bu. Tengok. Beko awak tengok. Dia teh kalau abu-abu, tak usahlah jadi pejabat. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beko masyarakat ko fitih alun turunlah tepuk tangan. Turun dulu baru tepuk tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat yang menentukan kebijakan di satu kabupaten hanya 50 orang DPR. Provinsi hanya 50 orang. Pusat 500 orang dari sekian ratus juta rakyat Indonesia. Maka diperlukan orang-orang yang betul-betul amanah. Maka hari Rabu 17 April solat subuh berjamaah, habis itu pengajian sampai terbit matahari, sarapan bersama. Setuju? Bawa katupek gulai paku dari rumah masing-masing. Habis itu solat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraqah rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu solat istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Maka masuklah ke dalam kotak rahasia itu. Pilihlah DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden, ambil paku. Kalau tidak disediakan paku, bawa paku surang-surang. Tusuk. Dua kerja paku. Nampak tamu untuk menusuk karate 7 balik April. Nang kedua, malamnya kalau nampak kuntilanak, cucuk tengkur. Kau ustaz, kau masih percaya pada hantu. Ambo ditanya dek mahasiswa, ustaz, apa itu hantu? Hantu itu sebenarnya ndak ada. Itu hantu dulu dari orang menjago kebun durian. Nyo menjago kebun durian, jatuh durian belakang. Nyo bertanya, hantu? Itulah asal hantu. Jadi kalau ada suara, ndak ada orangnya, itu mako hantu. Asal dari hantu. Dari Sumatera Barat juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini akan menghasilkan banyak hal. Apa dia? Walaupun berbeda mazhab, tetap jaga ukhuwah. Ukhuwah, bukan ukhuwah. Walaupun awak berkuah gini kok. Dek hujan, tapi nan awak jago ukhuwah. Bapak-bapak pejabat tidak menyalahkan ambo. Apa itu Ustaz Somad? Hanya ceramah-ceramah aja. Ceramah. Apa itu ceramah? Ambo pulo indak mengejek mereka. Apa itu Bapak Bupati? Apa itu Pak Gubernur? Cuman tanda tangan aja. Ada yang masuk surga karena tanda tangannya. Betul? Dikeluarkannya tanda tangan. Dengan ini Pemko Pemkab mengeluarkan dana untuk Sekretariat Pusat Kajian Mazhab Syafi'i. Lalu anak-anak kita selamat dari PKI, selamat dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari rasional yang kebablasan karena tidak diikat dengan akidah. Maka dengan tanda tangannya itu, dia sudah membuat sorga, sudah booking tempatnya, sudah menyiapkan tempatnya di sorga. Betul? Maka jangan ejek mereka yang berjihad lewat tanda tangan. Ada yang berjihad lewat ceramah. Ibu dengan tanda tangan tidak, ceramah pun tidak. Tapi ibu sudah berjihad lewat menyanyi. Kenapa? Udah kanduan. Waktu dia menyanyikan anaknya tidur, maka anak itu pun menjadi anak yang soleh, bukan somat. Anak soleh itulah yang malam berdoa. Apa kata si anak? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbil firli, ampunkan aku. Wali walidayya, ayah dan ibuku. Warhamhuma, sayangi mereka. Kama. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama sebagaimana, rabbayani sebagaimana mereka mendidik aku. Coba tengok bunyi ayatnya, coba tengok bunyi hadisnya, coba tengok bunyi doanya. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku, bukan. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi aku, bukan. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Maka ibu yang tidak mendidik anaknya, bapak yang tidak mendidik anaknya, jangan pernah berharap akan didoakan anak. Meninggal ibu. Ustaz ini kalau ceramah ibu meninggal, oke kita balik, meninggal bapak. Banyak kan nenggala. Nampaknya lah lamonya ingin apa kau mati. Meninggal pak, maka ibu akan nikah dengan brownies, brondong manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamatkan anak-anak kita ini. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ustaz Somad dengan ceramah, Ustaz Somad dengan tabligh akbar, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Anggota Dewan, dengan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan mereka, tolong pondok-pondok pesantren, betul? Tolong guru-guru kitab kuning, betul? Mereka yang mendidik di kelas, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak ada itu yang namanya insentif tunjangan. Adapun guru di sana dapat uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundur, uang tanduk, entah uang-uang apa namanya. Tapi ini ada hamba Allah yang masih mengajarkan darabah, darabah, darabu, darabah, darabah, darabah, darabah, darabah, darabah, darabah, darabah, darabah, darabah, darabah. Mereka yang masih mengajarkan darabah, yadribu, darabah, daribun, madrubun, idrib, latadrib, madrubun, madrubun, midrubun. Mereka yang masih tetap mengajarkan sifza sana kam jada sausun kop sama dum tayiban zidfitu kontak zaliman kalamuna lafzun mufidun kastatim ismun wafirun semua harfun ilkarim. Sampai hari ini mereka istiqomah, mereka beramal karena lillahi. Saya sempat ragu tadi mau hadir acara ini karena hujan lebat gelap, tidak mungkin ini acara, paling-paling sampai hotel nanti. Tapi karena doa tuangku-tuangku, doa ulama-ulama, mereka tidak ceramah, mereka tidak tampil di internet, mereka tidak tampil di TV, mereka tidak tunjukkan diri mereka, tapi doa mereka menembus langit, doa mereka menembus Sidratul Muntaha, doa mereka menembus aras Allah. Karena doa mereka inilah musibah tidak jadi turun. Sudah lama bumi ini ingin diratakan Allah, tapi karena masih ada ulama-ulama di tembok-tembok pondok pesantren, ahli-ahli zikir, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha tariqat naqsabandiyah, tariqat sattariyah, tariqat samaniyah, adalah cara berzikir bagaimana mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Man la syaikh lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu maka kita berguru hari ini. Kamu berguru kemana? Saya mengambil tarekat ini dari Syekh Fulan. Syekh Fulan dari mana? Dia mengambil dari Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar itu siapa? Cucu dari Syekh Maulana Ibrahim yang berada di kumpulan. Syekh Maulana Ibrahim Naqsabandi mengambil dari mana? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Kubais. Syekh Sulaiman Zuhdi dari mana? Dari guru-gurunya sampai kepada Syekh Alaidin Atari. Syekh Alaidin Atari dari mana? Dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi dari mana? Sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini pusat tarekat Naqsabandiyah, pusat tarekat Sattariyah, bukan kebetulan, tepatnya di bumi Minangkabau. Maka itu harus diwariskan, dijaga terus. Kalau dikatakan ini sesat, kalau ini dikatakan salah, jangan gara-gara satu jam cacat lalu satu pabrik jam kita katakan salah. Ada jamaah haji tidak punya duit, sampai di Makkah beli jam Rolex harganya 15 rial. Jam Rolex 150 juta dibeli 15 rial. Pulang mengaku ini jam Rolex palsu. Kenapa? Nih saya beli jam Rolex 15 rial. Bukan jam itu palsu, kamu yang goblok. Oleh sebab itu, ini seperti mengambil permata di dalam kubangan kerbau. Ada permata di sana. Ambil kebaikan-kebaikan. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Jangan hanya karena satu oknum yang salah lalu digeneralisir semuanya keliru dan salah. Alhamdulillah, sekarang hari ini kita resmikan pusat kajian mazhab Syafi'i. Sebulan, setahun di masa akan datang akan lahir pula pusat kajian tarekat-tarekat muktabarah. Baik apa tak baik? Baik. Sehingga orang berzikir tidak lagi ikut Lia Eden, tidak lagi ikut Ahmad Musadek, tidak lagi ikut Dimas Kanjeng, tak lagi ikut aliran sesat. Karena berzikir tanpa berguru, tarekat tanpa bersanad, tarekat tanpa hakikat, hakikat tanpa makrifat, maka kosong, hampa, tak bermakna. Di mana pusat kajian itu? Sampai hari ini bumi Minangkabau masih menyimpan ahli-ahli tarekat, bumi Minangkabau masih menyimpan ahli-ahli fikih. Itulah yang ingin kita ambil sumber-sumber itu, supaya kita tidak lapar, tidak mati seperti pepatah ayam mati di lumbung. Ayam mati di lumbung padi. Orang tidak berzikir karena tinggal di Eropa, maklum. Orang tak berzikir karena di Amerika, maklum. Tapi ada orang tak berzikir tinggal di bumi Minangkabau, maklum apa tak maklum? Mampus. Bukan maklum. Pusat zikir, mulut berzikir, hati tak berzikir. Mulut menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut menyebut subhanallah, hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Otak mengingat tunjangan. Namanya zikir tunjangan. Zikir gaji 13. Makanya bersuluk orang. Untuk apa? Untuk latihan konsentrasi berzikir. Nafi isbat, zikir asma' wa sifat, zikir ismullah al-azab. Tasbih tak pernah berhenti. Kenapa yang dia sebut itu apa? Allah, Allah, Allah, Allah. Yalkurunallah, mereka menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Itulah yang akan menyelamatkan dari Allah. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah. Kami salil ayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Bukan. Itu menurut ilmu biologi. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Pak polisi kalau berzikir, polisi hidup. Pak tentara kalau berzikir, tentara hidup. Bapak bupati kalau berzikir, bupati hidup. Ibu kalau berzikir, ibu hidup. Ibu kalau tak berzikir. Berapa banyak ibu punya suami mayat karena suami ibu tak berzikir. Maka anak ibu pun hantu karena ayahnya genderuwo. Oleh sebab itu, maka bapaknya berzikir, ibunya berzikir. Bapaknya hamba Allah, Abdullah. Ibunya orang yang amanah, Aminah. Bertemu Abdullah yang berzikir dengan Aminah yang berzikir, lahirlah Muhammad, Muhammad menjadi pejuang Islam dari bumi Minangkabau. Amin. Itu yang kita inginkan dari Tabligh Akbar ini. Makanya nanti kalau pulang ditanya, dari mana tadi? Tabligh Akbar. Apa acaranya? Entah, hujan lah be. Insya Allah, yang tidak ingat ceramah saya ini, datanglah orang dari Japang mainge kenawa. Si namanya Sony. Nah, konya Sony. Datanglah orang dari Korea mainge kenawa. Si namanya Samsung. Tu baiknya orang tu. Ah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal Bali saya paket ampek giga adanga lamo-lamo. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya mendengar ceramah Ustaz sampai jam ampek malam. Sesudah itu talalo salat subuh jam 8. Ini tidak benar. Iko namonyo tasase di jalan nan lurui. Ini tidak benar. Dengarkan pengajian sampai jam 10, paling lama jam sabale. Ah kan? Sesudah itu maka tetap beramal soleh. Jadi apalah kesimpulan pengajian Ustaz Somad tadi? Pertama, jaga ukhuwah Islamiyah. Ambo bisa datang ke bumi Pariaman ini kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah. Ambo kuliah di Al-Azhar Kairo. Baduo jo uda ambo namonyo uda jel. Kami dulu panggilnya dajel, dajel. Ambo ndak tahu juangnya tu apa. Dulu di Kairo dajelita Donald, sampai di Siko dajel Fatullah. Tapi orangnya sama. bantu ambo. Dulu ambo di Kairo Abdul Somad, sampai di Siko UAS. Makanya kalau kenalan jauh orang, jangan tanya nama cie sih. Saya nama Ibrahim. Awak cari di internet tak lu aduk. Patang mau cari nama angku di FB tak ada Ibrahim. Oh, di internet nama mau Bram. Dulu waktu ambo baca di koran, alhamdulillah sudah terpilih gubernur Sumatera Barat yang mendukung program-program keislaman, Bapak Irwan Prayitno. Dalam hati ambo mangalo orang Jawa jadi bupati Sumatera Barat, gubernur Sumatera Barat. Rupanya orang awak, akibat awak indak berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Oleh sebab itu maka jangan memusuhi. Al-insan a'da umajahilu. Manusia kok kalau inyo ndak kenal, ndak paham, pastinya memusuhi. Apa tadi acara itu? Itu pusat kajian mazhab Syafi'i. Apa kajian mazhab Syafi'i? Ada ngawai baik. Alhamdulillah semua elemen masyarakat hadir datang. Sebarkan kebaikan-kebaikan ini. Jaga ukhuwah Islamiyah. Pilih calon pemimpin wakil-wakil rakyat yang amanah. Bantu pondok pesantren dengan harta dan kekuasaan. Daftarkan anak-anaknya supaya selamat akidahnya. Dan yang paling penting saling mendoakan. Doakan Ustaz Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kini. Baru 50 menit ambo berceramah. Lima-lima tampe ambo ceramah 60 menit. Sesuai dengan tertulis di botol 600 mililiter. Tadi ambo mulai jam 5, kini jam 6 kurang 10. Insya Allah ambo konsen pada itu. Jangan ragu.